Enda ukesi, enda ukamwambie, toke ya leo, asinifate fate, kitendo kile, alichonitendea, kimenifunza, nipoteze maisha, umedanganya kwamba hajaolewa, na chumba kile amekipanga yeye, kumbe Mungu, amenidanganya, nilipofika sana neza usiku, nikasikia hodi yote fungua, bahati nzuri. Nikaruka ukuta, niliruka ukuta bwana. Nenda upesi, nenda ukamwambie, tukia leo, asinifate fate, kitendo kile, alichonitendea, nipoteze maisha, unidanganya kwamba hajaolewa. Kile amekipanga ye, kumbe Mungu amenidanganya. Nilipofika sana neza usiku, nikasikia hodi yote fungua, bahati nzuri nikaruka ukuta. Kama ukifika mwambie ajirekebishe, o kama yale mabaya na yana hatari. Sema kweli si vibaya na wala si dhambi, nini sasa kunificha na kunidanganya? Kama ukifika mwambie ajirekebishe, mambo kama yale mabaya na yana hatari. Nimeponea chupu chupu na shukuru Mungu, kama sikuruka ukuta ingekuwa hatari. Kama ukifika mwambie ajirekebishe, mambo kama yale mabaya na yana hatari. Maisha yangu yangekwisha sababu ya yeye, mimi shahidi. Nini sasa kunificha, kumbe una bwana? Kama ukifika mwambie ajirekebishe, mambo kama yale mabaya na yana hatari. We tata, mwambie ajirekebishe, mambo kama yale mabaya na yana hatari. Wenda jo